Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak yang berbahagia, alhamdulillah untuk sekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab di Radio Rojak, yang insya Allah hari ini kita akan masuk pada halaman 15, halaman 15, yang mana kita sudah sempat mempelajari atau sudah membahas bersama-sama ad-darsul awal, kemudian ad-darsul tsani, kemudian pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan ad-darsus tsalits. Ada sedikit mungkin yang perlu diulang kembali sebelum kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita masuk, ada beberapa hal yang kami tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kepada ikhwan wa akhwat, para pendengar Radio Rojak yang berbahagia, khususnya bagi yang mengikuti pembelajaran kita, agar tidak lupa untuk murojaah dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu, bahwa agar mufradat atau kosakata yang telah kita pelajari terus kita ingat, maka di antara cara yang paling efektif adalah mengulang-ulang pelajaran. Dan banyak, sebenarnya banyak siasat yang bisa kita lakukan. Misalnya setelah pembelajaran, sebelum tidur misalnya, kita mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian pada pekan berikutnya, sebelum pembelajaran dimulai, pada maghrib misalnya, kita mulai kembali murojaah pelajaran yang lalu. Sehingga setiap kali pertemuan kita berada dalam keadaan siap dan memiliki gambaran yang jelas tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Dan seperti yang Anda sampaikan sering sekali, bahwa tidak ingin kita tiap kali ketemu, tiap kali berjumpa dalam acara ini, antum seperti seakan-akan tilmidzun jadid, artinya tiap pertemuan seakan-akan baru saja belajar bahasa Arab, baru saja seperti murid baru. Tentu ini satu hal yang tidak kita harapkan. Kemudian dalam pembelajaran kita, sedikit sebelum kita masuk, memang ada beberapa metodologi yang tidak dapat kita sampaikan. Terutama, Ana tidak bisa melihat langsung bagaimana kemajuan antum, terutama dalam masalah tugas-tugas yang diminta oleh buku ini. Di sini antum diminta untuk uktub, ikra' waktub misalnya, membaca lalu menulis. Membaca alhamdulillah bisa dapat di pantau, adapun menulis ini hal yang mungkin belum dapat kita akomodasi. Mudah-mudahan insyaallah ada satu usaha ke depan, insya Allah nanti akan kita coba satu cara bagaimana agar antum dapat kita dapat melihat bagaimana peningkatan antum atau kemajuan dan efektivitas pembelajaran kita dari hasil tulisan yang antum tulis. Ini insya Allah mudah-mudahan harapan ke depan yang bisa kita laksanakan. Baik, ikhwan wa akhwatillah, a'azzakumullahu bil Islam. Nadkhul al'an, kita masuk sekarang fi darsina al-yawm hadhihi al-laila, pada pelajaran kita malam ini, safhah 15. Tadi sebelumnya kita akan sedikit murojaah terlebih dahulu, sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lewati. Antum semua lihat halaman safhah, unzuru safhah 12. Unzuru safhah 12. Antum lihat halaman 12, ad-dars ats-tsalits. Baik, kita akan sedikit murojaah. Istami' tsumma karir. Ana minta antum ikuti setelah ana ucapkan. Istami' tsumma karir. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Tayyib. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Tayyib. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal-qalamu qadimun. Wal-qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. والحصان كبير. الكرسي مكسور. الكرسي مكسور. المنديل وسخ. المنديل وسخ. الماء بارد. الماء بارد. القمر جميل. القمر جميل. البيت قريب. البيت قريب. والمسجد بعيد. والمسجد بعيد. الحجر ثقيل. الحجر ثقيل. والورق خفيف. والورق خفيف. اللبن حار. اللبن حار. القميص نظيف. القميص نظيف. طيب انا minta satu ikhwan membaca lalu diterjemahkan per kalimat. Tafadhal. Man yaqra? Siapa yang baca? Tafadhal. Tafadhal ya Ridwan. Ad-darsu ats-tsalits. Pelajaran ketiga. Naam. Baitun al-baitu. Mubasyaratan. Langsung saja. Rumah. Kitabun al-kitabu. Buku. Naam. Qalamun al-qalam. Naam. Qultan. Jamalun al-jamalu. Qultan. Naam. Istami'. Al-qalamu maksurun. Qultan itu patah. Naam. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Naam. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Wal-mudarrisu waqifun. Dan bapak guru itu berdiri. Naam. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Naam. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Ait wal? Wal-hisanu kabirun. Naam. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Naam. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu bagus. Naam. Al-baytu qaribun. Rumah itu dekat. Wal-masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Naam. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Batu itu ringan, batu itu berat, dan nah, kertas itu ringan. Naam. Al-labanu harun. Dan susu itu panas. Nah. Al-qamisu nadhifun. Kameja itu bersih. Bersih, mumtaz. Barakallahu fikum. Di sini antum lihat ada beberapa kalimat yang memiliki lawan katanya. Contohnya, jadidun didduhu, lawan katanya qadimun. Jadidun didduhu, didduhu artinya lawan katanya, didduhu qadimun. Lalu di sini ada saghirun didduhu, lawan katanya kabirun. Ahsantum. Kemudian ada baridun didduhu harun. Mana baridun? Dingin. Harun? Panas. Barakallahu fikum, Masya Allah. Antum semua alhamdulillah muraja di rumah. Dan insya Allah mudah-mudahan para pendengar dari Roja semuanya insya Allah telah mengulang kembali pelajaran sebelum kita bertemu pada malam ini. Baik. Ada al-kalimatul jadidah. Unzuru safha 14. Unzuru ya ikhwan. Antum semua lihat safha 14. Halaman 14. Pada bagian paling bawah ada beberapa kata yang diletakkan dalam kotak. Al-kalimatul jadidah. Ana minta antum akhi bantu baca dengan memperhatikan harakat huruf atau tanda baca huruf terakhir. Fadal. Al-qamaru. Al-qamaru, mumtaz. Jadidun. Mumtaz. Qadimun. Naam. Wasihun. Sekali lagi, maratan akhra ya akhi. Sekali lagi. Wasihun. Wasihun, kha. Wasihun. Naam. Nadifun. Maratan akhra. Sekali lagi. Nadifun. Dha, nadifun. Nadifun. Naam. Harun. Harun, yakfi. Taib. Ah. Istamir, teruskan akhi. Antum coba. Tidak mengapa salah. Baridun. Naam. Saghirun. Naam. Kabirun. Naam. Maftuhun. Naam. Maksurun. Mumtaz. Jayid. Barakallahu fikum. Al-akhir. Anta ya akhir kirim. Thaqilun. Naam. Khafifun. Jamilun. Waqifun. Jalisun. Taib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Taib. Nadkhul al-an. Kita masuk sekarang. Fi safhah 15. Halaman 15. Antum yang punya buku, ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja, antum bisa lihat pada halaman 15, safhah 15. Najmun, istami' jaydan, istami'u jaydan, dengarkan baik-baik. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Antum lihat di sini. Antum di sini diberikan pembelajaran tentang alif lam. Antum perhatikan kalimat-kalimat sebelumnya yang kita pelajari berkaitan dengan harakat terakhir huruf harakat huruf terakhir. Antum lihat di sini. Sekali lagi ana ingatkan, jika tanpa alif lam maka harakat atau tanda baca huruf terakhirnya adalah tanwin. Adapun jika diberikan alif lam, jika satu kata diberikan alif lam, maka tanda baca atau harokat huruf terakhir menjadi tunggal, tidak lagi menjadi tanwin. Lihat najmun, an-najmu, dan seterusnya. Dan insya Allah mufradat ini bukan mufradat yang baru. Alisa kadzalik, bukankah begitu ya ikhwan? Bala. Kalau tanya alisa kadzalik, bukankah begitu? Antum jawabannya, bukan na'am, jawabannya? Bala. Iya. Taib. Istami' jidan. Ana teruskan. Istami' jidan. Dengarkan baik-baik. Wahid. Tentu lihat. Ada tanda. Ada angka dalam kurung. Ada angka kecil dalam kurung. Wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Isnan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Salasa, nomor tiga. Salasa. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Arba'ah, nomor empat. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Khamsa. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Baik, kita cukupkan nomor lima dulu. Kita ulang kembali dari awal. Antum lihat nomor satu. Wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mana an-najmu ba'idun ya ikhwan? Bintang itu jauh. Ba'id, jauh. Ithnan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Mana ar-rajulu waqifun? Ar-rajulu, orang laki-laki dewasa itu. Waqifun, berdiri. Santum. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Mana as-sukkar? Gula. Nah, alhamdulillah semua mufradat anda perhatikan yang telah kita baca bukan mufradat yang baru insyaallah. As-sukkaru hulwun, gula tersebut atau gula itu. Hulwun, mana hulwun? Nah, ini mungkin yang baru. Hulwun. Manis. Al-hulb, manis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Manis lagi indah. Artinya menipu dan meraihkan. Di sini as-sukkaru hulwun, gula itu manis. At-talibu, mana at-talibu? At-talibu murid. Atau at-tilmidhu. At-tilmidhu dan at-talibu memiliki makna yang sama. At-talibu maridun. Mana maridun ya ikhwan? Sakit. Nah, maridun sakit. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Baik, al-an istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Dengarkan lalu antum ikuti sama-sama ya ikhwan. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Baik. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ta. Ta. Ta. Ahsanta. Baik. Kita lanjutkan. Istami' jayidan. Istami' jayidan. Dengarkan dengan baik. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Mana ad-diku jamilun? Ayam jago. Ayam jago itu jamil. Bagus. Bagus. Nah, atau meletakkan kalian bagus ini di tempatnya masing-masing. Kalau binatang tidak mungkin binatang itu ganteng, tidak. Tidak. Adiku, ayam jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru ad-daftaru mana ad-daftar ya, ikhwan? Ad-daftaru jadidun. Ad-daftar buku. Daftar buku. Daftar buku. Beberapa penggunaannya kadang berbeda dengan Alkitab. Alkitab ini antum megang, Alkitab. Buku pelajaran bahasa Arab durusul lughah antum bilang ini Alkitab. Tapi kalau antum punya buku tulis maka antum bilang ad-daftar. Atau al-qurrasa, ad-daftar atau al-qurrasa. Jadi ad-daftar kadang bermakna sama dengan Alkitab tapi kadang ad-daftar maknanya buku tulis. Ad-daftaru. Dan seperti yang dimaksud di sini adalah buku tulis. Ad-daftaru artinya buku tulis. Ad-daftaru jadidun. Jadidun bukan kalimat yang baru insyaallah. Jadidun baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajir, mana at-tajir? Pedagang. Pedagang. Ghaniyun? Kaya. Kaya. Nah. Ghaniyun artinya? Kaya. Hasan. Ghani. Pedagang yang kaya, masyaallah. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu, mana ad-dukan? Toko. Toko atau warung. Ad-dukanu maftuhun. Maftuh. Mana maftuhun? Terbuka. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-walad mafhum insyaallah, sudah kita pahami maknanya. Fakir, fakir, fakirun. Lihat banyak sekali bahasa Arab. Kalau kita perhatikan, banyak bahasa Arab itu ada dalam bahasa kita. Mulai dari istilah-istilah syar'i sampai istilah-istilah sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak sadari ketika kita teliti asalnya dari bahasa Arab. Fakirun, fakir, artinya miskin. Al-waladu fakirun. At-tuffahu ladhizun. At-tuffah. At-tuffahu ladhizun. At-tuffah. Apa at-tuffahu? Apel. At-tuffah artinya? Apel. Ladhizun. Ladhiz. Lezat. Lihat, ada sedikit kemiripan dengan bahasa kita. Ladhizun. Lezat. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. At-tabib, mana at-tabib ya ikhwan? Dokter. Tawil, orangnya tinggi. Tawilun itu tinggi. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Tinggi fisiknya maksudnya. Wal-mudarrisu qasirun. Wal-mudarrisu qasir. Mana qasirun? Pendek. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Wal-mudarrisu qasirun. Dan guru itu pendek. Ya, bisa jadi dokter itu dari Eropa tinggi-tinggi. Dan bisa jadi guru itu dari Asia, rata-rata Indonesia lebih pendek. Wallahu a'lam. Baik, ana ulang sekali lagi. Kita pahami sama maknanya. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Mana ad-diku jamilun ya ikhwan? Jago itu bagus. Hasan tuh. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Terjemah ya ikhwan. Buku tulis itu baru. Ahsan tum. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu ghaniyun. Kaya. Ad-dukanu maftuhun. Terjemah ya ikhwan. Toko itu terbuka. Ahsan tum. Al-waladu faqirun. Anak kecil itu fakir. Fakir, miskin maksudnya. At-tufahu ladhidhun. Apel itu lezat. Lezat, ahsantum. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Wal-mudarrisu qasirun. Dan guru itu pendek. Guru itu pendek, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita baca sama-sama, ya, ikhwan. Istami' thumma karib. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tufahu ladhidhun. At-tufahu ladhidhun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Wal-mudarrisu qasirun. Taib ya ikhwan. Kita ulang kembali dari awal, dari semuanya. Dari awal. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. An-najmu ba'idun.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Umi di mana? Umi Rafi, Bumi Anggrek. Bumi Anggrek, Bekasi ya? Iya. Umi Rafi sudah punya bukunya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Begitu sudah mendengar tadi Umi Rafi ya? Halaman 15, ya. Taib. Sudah. Taib. Alhamdulillah, istami'i summa kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Mana an-najmu Umi Rafi? Bintang. Bintang, ahsant. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Mana ar-rajulu? Orang laki-laki. Dewasa. Nah. Dewasa. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Taib. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Nah, taib. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Taib. Mana as-sukkaru hulwun, Ummu Rafi? Gula itu manis. Masya Allah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Mana maridun? Sakit. Naam. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Naam. Ma mana ad-dukkan? Toko. Toko, ahsant. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. Naam. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Wal-mudarrisu qasirun. Baik, terjemahkan Umi Rafi yang terakhir ini. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Muntaz, barakallahu fikir. Alhamdulillah, cukup. Jazakallahu khair kepada Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu penelpon lagi. Apa, kita tak berikan kesempatan bagi Antum di 8236543 sebelum kita masuk ke tamrin. Baik, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Umi di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Oh, ya. Baik, Umu Akmal sudah ada bukunya? Sudah. Baik. Nah. Istami'i summa kariri. Dengarkan, kemudian ikuti. Nah. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Nah. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Baik, tolong diteruskan Umu Akmal. Rajulun ar-rajulu. Naam. Talibun at-talibu. Naam. Lanjutkan, istamir. An-najmu ba'idun. Naam. Ar-rajulu waqifun. Mana ar-rajulu waqifun? Orang laki-laki dewasa. Waqifun? Berdiri. Naam, baik, istamir, teruskan. As-sukaru hulwun. Naam. At-talibu maridun. Maridun. Maridun. Mana maridun? Umu Akmal. Sakit. Sakit, ahsant. Istamir. Ad-diku jamilun. Naam. Ad-daftaru jadidun. Naam. At-tajiru ghaniyun. Mumtaz. Ad-dukanu maftuhun. Naam. Al-waladu faqirun. Naam. At-tufahu ladhidun. Ladhidun, taib. At-tabibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Baik, Umu Akmal, Anna ingin menanyakan beberapa hal. Lawan kata dari waqifun. Waqifun berdiri. Lawan katanya? Jalisun. Tidak, muntaz. Jadidun, didduhu, lawan katanya? Didduhu qadimun. Muntaz. Faqirun, didduhu? Goniun. Muntaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah, yakfi, cukup. Cukup ya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan. Tamarinu. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra. Mana iqra ya, ikhwan? Baca. Bacalah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Alaq, iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Ahsan. Iqra waktub. Uktub, mana uktub? Tulis. Dan tulislah ma'a dengan babati, dengan menulis dengan memastikan apa namanya awakhiril kalimat, tanda huruf-huruf terakhir pada kata-kata berikut. Nah, ini tugas antum ini, antum yang baca. Baik, nah, mana yang saling baca? Ikhwan studio, tafadhal. Anta ya akhil karim, tafadhal. Al-babu. Naam, ma mana al-babu? Pintu. Pintu, ahsanta. Istamir, teruskan. At-tajiru. Mumtaz, ma mana at-tajiru? Pedagang. Pedagang, ahsanta. An-najmu. An-najmu. Terjemahkan, terjem. Bintang. Naam, istamir. Al-qamaru. Ad-dikun. Ma mana al-qamaru, ya ikhwan? Bulan. Naam. Ad-diku. Ayam jantan. Ayam jantan. Yakfi. Baik, barakallahu fikum. Fadal ya akhir kiri. Ikhra. Al-ma'u. Al-ma'u. Ma mana al-ma'u? Al-ma'u. Al-ma'. Al-ma'. Air. Naam. Istamir. As-sariru. As-sariru. As-sarir. Masih ingat as-sarir ya, ikhwan? Ini pelajaran yang cukup jauh ini, as-sarir ini. Nah, itu kalau tidak merajaah, akan lupa nanti. As-sarir, kasur. Ranjang. Atau ranjang. Naam. Al-baitu. Al-baitu. Rumah. Al-masjidu. Naam. Masjid. Naam. Ar-rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Orang dewasa. Orang dewasa. As-sakaru. As-sakaru, as-sukaru. Naam. Gula. Gula. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraku. Al-waraka. Al-waraka. Kertas. Kertas. Ahsanta. Barakallahu fikum. Masya Allah. Al-waraka. Kertas. Sedikit tadi, mohon hati-hati. Jangan membaca as-sukar dengan as-sakar. Nah, as-sakar itu maknanya adalah? Mabuk. Mabuk. Mabuk. Sukar. Mabuk. Mabuk. Baik. Ah, kita masuk ke halaman 16. Safa 16. Imla'il faragh. Imla'. Ma mana imla'? Isilah. Al-faragh. Ma mana al-faragh? Titik-titik. Al-faragh maknanya asalnya artinya tempat yang kosong. Di sini maksudnya tempat titik-titik ini. Fi ma yali dalam hal-hal berikut bi wad'i dengan wad'i meletakkan kalimatin kata munasibatin. Mana munasibah? Cocok yang sesuai. Ana ulang, imla'il faragh fi ma yali, isilah titik-titik berikut bi wad'i dengan meletakkan kalimatin munasibah, kata atau kata yang sesuai. Wahid. Anta ya akhil kirim. Khabar. Titik-titik. Ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Anta bisa sebut apa saja. Ar-rajulu ghaniyun. Jawabannya kemungkinannya banyak, tidak hanya satu. Ar-rajulu ghaniyun. Anda bisa memberikan jawaban lain? Khabar ya akhil. At-tajiru ghaniyun. Sekali lagi. At-tajiru ghaniyun. Ahsant. Ahsant. Bagus. Cuma hanya perlu diperbaiki sedikit. At-tajiru ghaniyun. Nah. Baik. Nah, siapa lagi yang punya jawaban lain? Al-waladu ghaniyun. Mungkin al-waladu ghaniyun. Dan seterusnya. Al-ustadu ghaniyun. InsyaAllah. Al-ustadu fakirun al-ghaniyun. Baik. Baik. Ithnan. Nomor dua. Titik-titik. Hulwun. Hulwun. Ah. Hulwun. Asyayu. Asyayu. Hulwun. Mana asyayu? Teh. Nah, belum kita pelajarin al-shayu ini, tapi alhamdulillah kata baru muncul. Apa lagi? Al-labanu. Al-labanu hulwun. Al-labanu hulwun. Apa lagi? Banyak kemungkinan. Al-khubzu. Al-khubzu belum kita pelajari dengan kalimat yang sudah kita pelajari, dengan kata yang sudah kita pelajari di sini. Ada al-ma'u hulwun atau as-sukkaru hulwun dan seterusnya, alhamdulillah. Nanti insyaallah beberapa para pendengar bisa nanti mendapat giliran untuk menjawab. Salasa titik-titik maridun. Maridun. Ayo, ikhwan. Ar-rajulu maridun. Ar-rajulu maridun. Al-mudarrisu maridun. Nah. Al-waladu maridun dan seterusnya. Mana maridun? Sakit. penting ini, penting memahami kata yang ada di sini, karena kalau tidak paham, antum makan sulit untuk menjawab. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, fahmus su'al, fahmu as-su'al, memahami soal itu nisful jawab, setengah daripada jawaban. Artinya kalau antum sudah paham makna satu kata, nanti insyaallah antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain. Arba'ah, nomor empat, ladhidun, titik-titik, ladhidun. At-tufahu ladhidun. Adiku ladidun, adiku tentu yang sudah masak tentu saja. Adiku ladidun, tidak adik yang masih hidup, tidak. Adiku di sini maksudnya adalah ayam sudah dipanggang, masya Allah. Ladidun. Baik, apa lagi? Al-ma'u. Al-labanu. Al-labanu ladidun. Ahsanta, barakallahu fikum. Baik, khamsa. Titik-titik. Tawilun. Nama tawilun? Tinggi. Ah, fadal. Jawabannya? Jawab. At-tabibu tawilun, mungkin. Ar-rajulu tawilun, al-waladu tawilun. Banyak sekali kemungkinan, alhamdulillah. Sitta, titik-titik, qasirun. Qasirun. Mana qasirun? Pendek. Nah, fadal. Menujib, siapa yang menjawab? Al-mudarrisu qasirun, mungkin. Ad-diku qasirun, mungkin. Ad-diku qasirun. Baik. Baik, kita berikan kesempatan untuk para pendengar untuk menjawab. Fadal. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan di 8236543. Dan kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ahmad di Rolombu. Baik. Ummu Ahmad ada bukunya? Insyaallah ada, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita masuk halaman berapa, Ummu Ahmad? Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa sekarang kita ini sedang belajar? 16, baik. Kalau begitu Ummu tahu soal yang barusan kita baca. Iya. Baik. Fadal Ummu, baca nomor 1, 2, dan 3. Tafadhal. At-tabibu ghaniyun. Baik, mumtaz. Al-labanu hulwun. Al-labanu hulwun. Salasa. Al-waladu maridun. Al-waladu maridun, Masya Allah. Bisa meneruskan Ummu? Tafadhal, silakan. At-tufahu ladidun. Mumtaz. Istanir. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Al-akhir, yang terakhir. At-talibu qasirun. At-talibu qasirun. Ahsanta, barakallahu fiik. Cukup, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar yang lain di belakang Ummu Ahmad di 8236543. Kita angkat kembali, Ustaz. Fadal. Ya, silakan bagi para pendengar 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa akhi di mana? Satria Norogom. Satria Norogom. Sudah punya bukunya akhi? Alhamdulillah, insyaallah ada. Alhamdulillah. Baik. Fadal ya Satria, antum mulai. Yang nomor 1 saja. Semuanya antum jawab, tepat. Dengan kalimat yang berbeda saja. Silakan, dengan kalimat yang berbeda tentu saja. Tidak dengan jawaban yang tadi barusan disebutkan Ummu Ahmad. Ghaniyun, kaya. Al-waladu goniyun. Mumtaz. Ifnan. Al-labanu hulwun. Hulwun, naam. Ada jawaban lain? Al-ma'u hulwun. Al-ma'u hulwun, mungkin. Taib, jahit. Teruskan. Maridun. Maridun. Mana maridun? Lupa, Ustaz. Masya Allah. Maridun. Antum kena flu. Maridun. Sakit. Naam. At-tilmizun maridun. Sekali lagi, maridun akhra. At-tilmizun maridun. At-tilmizu. At-tilmizu maridun. Nah, antum ingat kaidahnya, jika isim sudah masuk alif lam, dimasuk alif lam, maka tidak jadi tamim lagi, tapi menjadi tunggal. At-tilmizu. Taib. Teruskan, istamir, Ahsatria. At-tufahu ladidun. Taib, Masya Allah. Mana ladidun? Lezat. Lezat, barakallahu fikum. Teruskan. Al-mudarrisu tawilun. Naam. Al-waladu qasirun. Al-waladu qasir, Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Halo, ya, sedikit-sedikit ya kan? Ada iya, Ummu Mayer. Di mana? Ciledug. Baik, Ummu Mayer ada bukunya? Belum punya. Tapi iya. tadi sempat mengikuti Ummu Umar ya? Iya, ngikutin. Aku pengen yang itu istilahnya titik-titik. Alhamdulillah, baik. Saya berikan kalimat terakhirnya Ummu ya. Ummu yang ini, Ummu yang menjawab. Iya. Ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Baik. Ana acak umu, tidak urutan ini. Tidak masalah insyaallah. Ah, enggak apa-apa. Tawilun. Al-babu tawilun. Al-babu tawilun. Mungkin bisa. Tinggi dia mungkin, masyaallah. Qasirun. Mana qasirun umu? Pendek. Pendek. Ar-rajulu qasirun. Ar-rajulu qasirun. Baik. Terakhir umu. Ya. Maribun. Al-waladu maribun. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Standar satu lagi, tapi kita angkat kembali di 8236543. Satu kesempatan bagi para pendengar untuk menjawab pertanyaan di tamrin yang kedua, pembahasan bab yang ketiga ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Saya terputus. Bagi antum para pendengar Roja yang ingin menjawab pertanyaan pelajaran ketiga, ya, poin yang ketiga atau bab yang ketiga, tamrin imla'il farq. Afwan ya, yang kedua ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan kembali di 8236543. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi, di mana? Umi Arina di Cibitung. Baik, Umi Arina. Ada bukunya Umi? Ada, Ustaz. Baik. Anak acak Umi ya, biar sesuai dengan urutan di buku. Bahkan mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak disebutkan di buku ini, anak sebutkan. Maftuhun. Titik-titik, maftuhun. Mana maftuhun Umi? Terbuka. Terbuka. Bagaimana jawabannya? Apa saja yang bisa terbuka? Al-babu. Al-babu, teruskan. Al-babu maf. Al-babu maftuhun. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib. Soal kedua, soal tsani. Jadidun. Mana jadidun umu? Jadidun baru. Ah, taib. Bagaimana jawabannya? Titik-titik jadidun. As-sariru jadidun. Masya Allah, mumtaz. As-sariru jadidun. Jadi, taib. As-su'al tsalits, soal yang ketiga. Waqifun. Mana waqifun? Berdiri. Baik, jawabannya. Al-mudarrisu waqifun. Mumtaz. Al-mudarrisu waqifun. As-su'alul akhir, soal yang terakhir, Ummu. Siap? Iya. Hulwun. Hulwun. Mana hulwun? Titik-titik. Hulwun. Hulwun manis. Manis. Nah, tafadhal. Al-ma'u hulwun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Yakfi, cukup. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke latihan ketiga. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimati allati fil qa'imati alif. Ikhtar, pilihlah. Ikhtar artinya pilihlah. Kalimatan, mana kalimatan? Kalimatan, kata. Minal qa'ima, min, dari. Al qa'ima, list atau daftar. Daftar ba. Antum lihat di situ ada dua daftar kalimat. Alif ada ba. Antum di sini diminta untuk memilih kata dari kelompok ba yang sesuai, tunasibu. Yang sesuai, yang cocok. Al kalimah, kata allati, yang. Fil qa'imah alif, yang ada di al qa'imah, daftar alif. Antum lihat di sini. Antum di sini diminta untuk memilih kalimat yang ada di daftar ba, yang ada di list ba, di kolom ba, yang sesuai dengan kata yang ada di kolom alif. Antum paham insyaallah? Baik. Kita anda minta ikhwan studio dulu untuk menjawab. Paling tidak 1-2 soal. Siapa yang mau coba? Tafadhal. Man yujib? Tafadhal ya akhil kirim. Tafadhal. At-talibu. Sekali lagi akhi, ikra' maratan akhra. At-talibu. Naam. At-talibu. Artinya. At-talibu, mana at-talibu? Murid. Murid. Kata yang sesuai dengan at-talibu. Di daftar ba. Di kolom ba. At-talibu maksurun. At-talibu maksurun. Ma mana maksurun ya, kawan? Patah. Patah. Ah, antum berarti sini anaknya murid tersebut patah. Banyak bisa benar tapi mas cari-cari yang kelimanya coba. Jawabannya masih kurang tepat. Tepat ya, coba yang lain. Nah, siapa yang menjawab? Manijib. Fadal ya, Kirim. At-talibu maridun. Mumtaz. At-talibu maridun. Ma mana at-talibu maridun ya, akhi? Siswa itu sakit. Tayib sakit. Ah, itsnan. Ha. Man yasati itsnan. Fadal ya, akhir Kirim. Fadal ya, akhi. Ad-dukan. Ad-dukan. Cari kalimat atau kata yang sesuai, yang cocok dengan kalimat ad-dukan. Tabel ba. Maksur. Ad-dukanu. Maksur. Mana maksur? Antum mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Maksur artinya patah. Tidak mungkin jawabannya adukan maksur. Nah, adukanu. Maftuhun. Baik, kita buka untuk para pendengar di rumah. Tafadhol. Baik, silakan lagi pada pendengar menjawab. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, Umu Sri ada bukunya? Ada. Alhamdulillah, taib. Kalau begitu Umu lihat halaman 16 sekarang ini ya? Iya. Taib, di nomor 3 sekarang. At-tufahu, tafadhal. Cari kalimat atau kata yang sesuai. At-tufahu latidun. At-tufahu la? Latidun. Lazidun. Lazidun. Mumtaz. Lazidun. Nah, zal. Sekali lagi Umu. Lazidun. Lazidun. Dibaca dengan lengkap. At-tufahu. At-tufahu lazidun. Nah, mana at-tufahu lazidun? Apel itu lezat. Masya Allah. Masya Allah. Jawab sahih ya, kan? Sahih. Alhamdulillah. Benar. Kedua. Afwan yang keempat. Al-ma'u. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Mana al-ma'u harun, Umu? Air itu panas. Masya Allah, barakallahu fikum. Teruskan. Al-hajaru. Al-hajaru. Mana al-hajarumu? Sakilun. Al-hajaru sakilun. Mumtaz. Terjemahkan umu. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Mumtaz. Al-akhir. Teruskan. Al-kolamu maksurun. Al-kolamu maksurun. Masya Allah, barakallahu fikum. Maknanya umu? Pena itu patah. Masya Allah, barakallahu fikum. Umu baru saja belajar bahasa Arab apa sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ini mengikuti aja. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelum ini? Baru sedikit. Sebelum Umu mengikuti Radio Raja ini, apakah sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Iya, sudah ikut di Sorof Nahnu. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Ya, jazakillah khair. Jazakillah khair, Ustaz. Jazakillah, ya. Assalamualaikum. Taib, jazakillah khair kepada Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, Fadal. Kita terima kembali ya bagi para pendengar yang ingin menjawab di 823-6543. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Nasrul. Di mana? Di Raulum. Baik. Abu Nasrul, baik. Abu Nasrul punya bukunya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Baik, Fadal, kalau begitu antum lihat halaman 16 kayak gitu, akhi ya? Ya. Baik, Fadal, antum mulai. At-talibu. At-talibu maridun. Maridun. Mana at-talibu maridun? Siswa itu sakit. Sahih. Alhamdulillah. Benar. Taib. Isnan. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Tarjim. Apa itu? Ad-dukan. Ad-dukan. Toko itu. Nah. Buka. Maftuhun terbuka. Barakallahu. Terbuka. Taib. Selasa. At-tufahu. Lazidun. Lazidun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, yakfi cukup? Cukup. Jazakallahu khair kepada Bu Nasrul. Silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab sisa pertanyaan dari tamrin yang ketiga ini di 823-6543. Baik, kita angkat kembali. Silakan di 823-6543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa akhi di mana? Ibnu Saleh min Tulunasa Indah. Baik. Saleh. Ibnu Saleh. Ibnu Saleh. Ibnu Saleh antum punya bukunya? Naam. Baik. Istamir ya Ibnu Saleh. Teruskan akhi. Al-ma'u. Al-ma'u harun. Harun. Mana al-ma'u harun? Hari itu panas. Baik, barakallahu fik. Istamir, teruskan. Al-hajaru saqil. Sekali lagi akhi, maratan akhra, antum baca sekali lagi. Al-hajaru saqil. Saqilun. Al-hajar saqil. Masya Allah, barakallahu fiik. Mana al-hajar saqil? Batu itu berat. Naam. Al-akhir. Al-qalamu maksur. Naam. Maknanya? Kolam apa? Putan itu pecah. Patah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Hayakumullah. Cepat. Ya, jazakallahu khair kepada Imam Saleh ya, di Villa Nusa Indah. Baik, masih kita terima di 823-6543. Silakan bagi antum yang belum mencoba di 823-6543. Kita Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Alhamdulillah bukhair. Ana Ibrahim. Masya Allah, Pak Ibrahim. Saya ada ya, saya. Ana sisjib, ana ganam. Baik, mungkin? Saya ada mungkin ana supragam fi jawal anta. Padahal saya ana. Baik, Afwan, anta mau jawab? Kalau tidak nanti kita informasi di setelah kajian. Lama, ana maaf jawab. Baik, baik, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Jip ana jawal anu teh ya. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah. Badan, badan, badan. Tafas Allah raja insyaallah, Pak. Baik, badan fi kalam ala tu. Baik, insyaallah. Khair, barakallahu fiik. Baik. Ya, silakan di belakang tadi ya, di 823-6543. Bagi antum yang ingin menjawab pertanyaan atau ingin bertanya perihal pembahasan kita pada materi malam ini, kita akan kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Ah, Adi, antum punya bukunya? Ada, Ustaz. Baik. Ana akan berikan soal di luar dari bukunya, yang di luar dari pelatihan barusan tadi. Antum siap insyaallah? Ana akan berikan kata-kata pertama, antum meneruskan, carikan dengan kata yang sesuai. Nah. Taib, siap? Siap. Taib. Al-maktabu. Al-maktabu titik-titik. Al-maktabu pohon. Naam ya, khid, sekali lagi. Al-maktabu. Al-maktabu maksurun. Maksurun, masya Allah, barakallahu fiik. Mana al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ismu rakam itsnan. Al-waladu. Al-waladu maridun. Al-waladu maridun, masya Allah, barakallahu fiik. Mana al-waladu maridun? Murid itu sakit. Sakit, barakallahu fiik. Baik, soal salis. Soal ketiga. Al-mindilu. Titik-titik. Ajib. Halo, Assalamualaikum. Fadal ya, Ajib. Al-mindilu. Al-mindilu. Naam ya, akhi. Kita tunggu jawabannya. Mana al-mindil? Sabut tangan. Sabut tangan. Antum bisa pilih jawaban apa saja. Al-mindilu. Al-mindilu kasirun. Kasirun. Al-mindilu kasirun. Sabut tangannya pendek. Mungkin bisa insyaallah. Barakallahu fiikum. Tayyib, alhamdulillah. Syukur jazakallahu khairan ya. Di Cibitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali di 823-6543 akan kita terima. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi, di mana? Dari Umi Aisyah di Kuala. Baik. Umi Aisyah ada bukunya insyaallah? Lah, jenis monitor. Kenapa? Bagaimana? Afwan, sedikit keras suaranya, mi agak kecil. Taib, barakallahu fiik. Taib, ana akan berikan soal di luar latihan ini, Ummu. Siap? Insyaallah. Taib. Al-babu titik-titik. Al-babu maftuhun. Taib, barakallahu fiik. Taib, soal tsani. Al-labanu titik-titik. Al-labanu. Mana al-laban? Al-labanu harun. Al-labanu harun. Baik. Soal saris, soal ketiga. Al-hisanu titik-titik. Al-hisanu wasikun. Al-hisanu sekali lagi, Ummu. Wasikun. Wasikun atau wasikun? Wasikun. Wasikun. Waqifun. Oh, waqifun. Taib, al-hisan waqifun. Taib, mungkin. Alhamdulillah, jayid. Masya Allah. Al-su'al al-akhir, soal yang terakhir. Al-qamisu, titik-titik. Al-qamisu. Kita tunggu. Al-qamisu. Al-Qamisu Jadidun. Al-Qamisu Jadidun. Mumtaz, barakallahu fikum. Ahsan, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Tadi barusan sedikit menguji mufradat yang telah kita pelajari. Sengaja Ana memberikan soal-soal yang keluar dari para latihan, tapi insya Allah tidak keluar daripada apa yang telah kita pelajari. Hanya tinggal nanti antum sering mengulang, sering latihan, insya Allah lama-kelamaan terbiasa. Di bagian bawah halaman 16, Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Sedikit perhatian sebentar. Yang kita pelajari adalah bahasa Arab Fusha. Kita tidak paham bahasa Arab Amiyah. Jadi ada beberapa penelpon yang tadi sampai ke kita berbicara dengan bahasa yang tidak kita pahami. Bahasa Amiyah. Saya tidak paham bahasa Amiyah. Dan kita sini tidak mempelajari bahasa Amiyah. Kita mempelajari bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran, yang dipakai dengan As-Sunnah. Dan ini yang kita akan pelajari. Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata baru. Al-Kalimat, maknanya kata-kata. Al-Kalimat, jama' daripada Al-Kalimah, kata. Al-Jadidah, yang baru. Hulwun. Hul, mana hulwun ya, ikhwan? Manis. Maridun. Sakit. Ad-dukanu. Toko. Ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Barakallahu fikum. Tawilun. Tinggi. Panjang. Tawilun. Tinggi. Atau panjang. Bisa juga berarti panjang. Ya. Fakirun. Miskin. Qasirun. Pendek. At-tufahu. Apal. Barakallahu fikum. Taib, kita masuk ke safha 17. Halaman 17. Halaman 17. Antum ada beberapa pertanyaan. Baik, fadhil. Berkaitan dengan pelajaran kita. Iya, dari Abu Nuaim di Bekasi. Nah. Ustaz, kenapa pada pelajaran ketiga halaman 12? Iya. Al-Islam dibaca al. Sekarang tidak, bagaimana cara membedakannya? Jazakallahu khair. Al-Islam dibaca al. Saya kurang paham maknanya bagaimana? Seperti di sini al-Bahru. Dibaca al, dibaca jelas al. Seperti al-bahru. Al-bahru. Kemudian al-qalamu kenapa di sini? Sekarang al-nya tidak terlihat. Oh iya. Nanti insya Allah ini akan kita baca sekarang. Di halaman 18 ini. Di halaman 17 ini. Ini akan sementara kita akan menjelaskan. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang warakun. Apakah ada arti lain selain kertas? Ya, warakun seperti yang pernah Ana sampaikan juga bermakna daun. Kalau di mutlakkan saja maka maknanya kertas. Tapi ketika antum bilang warakus syajar, syajar itu artinya pohon. Warakus syajar maknanya daun. Tapi secara asal maknanya dimutlakkan maka dia artinya kertas. Taip. Kembali satu lagi pada bab ini, isim-isim atau kata-kata bendanya dimasuki oleh alif lam sehingga dibacanya mengikuti huruf samsyah atau kemariahnya. Kemudian sini kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdidnya? Harus ada tasdidnya. Bagaimana, akhi? Ana belum paham? Iya. Yang pertama, apa makna wazirun? Wazirun, baik. Kemudian yang kedua, kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdid? Wazirun maknanya sudah kita pelajari kemarin. Wazirun artinya menteri. Wazirud diniyah misalnya, menteri agama. Atau wazirud terbiah, menteri pendidikan dan seterusnya. Soal kedua? Iya, kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdid? Alif lam harus ada tasdid. Mungkin pada kata-kata yang alif lam samsiah itu. Oh iya, ini akan insya Allah kita akan jelaskan di halaman ini insya Allah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan antum yang barusan tadi ada dua pertanyaan yang berkaitan. Insya Allah akan kita jelaskan di halaman 17 ini. Baik, kita baca. Istami' jidan. Ada al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. Wal-huruful syamsiyatu. الحروف القمرية والحروف الشمسية. الحروف artinya huruf-huruf. القمرية ممن القمرية؟ القمر ممن القمر؟ bulan. Di sini apa kaitannya huruf ini jadi bulan? Lalu ada الحروف الشمسية. Ada huruf-huruf yang الشمس ممن الشمس tadi؟ matahari. Huruf-huruf asyamsi yang bersifat matahari. Apa maksud daripada maksud ini? Antum lihat nanti insyaallah ada di sini ada dua daftar huruf-huruf yang qamariyah, lalu ada daftar huruf-huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyatu. Antum lihat al-huruful qamariyatu. Ada alif. Contohnya al-abu. Al-abu. Lalu ada ba. Al-babu. Al-babu. Lalu ada jim. Huruf qamariyah yang lain jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Dan seterusnya nanti kita akan baca. Antum sekarang lihat al-huruf asy-syamsiyah. Al-huruf asy-syamsiyah. Ada ta seperti at-tajiru. At-tajiru ta. Lalu ada huruf syamsiyah yang lain tha. As-saubu. As-saubu. Antum lihat dal. Ad-diku. Ad-diku. Lalu ada zal. Az-zahabu. Az-zahabu. Kalau antum perhatikan dari dua huruf-huruf ini, huruf-huruf yang tergolong dalam huruf-huruf qamariyah lebih dari al-huruf asy-syamsiyah, antum akan temukan perbedaan yang unik di sini. Antum lihat di kalimat al-abu. Al-abu. Al-babu. Lalu antum bandingkan dengan huruf-huruf syamsiyah, at-tajiru. As-sawbu. Apa yang antum bisa tangkap daripada beberapa contoh ini? Kalau huruf-huruf qamariyah antum akan temukan alif lamnya jelas. Al-abu. Al-abu. Lalu al-babu. Al-babu. Alif lamnya jelas antum dibaca. Ketika antum lihat contoh-contoh pada huruf asy-syamsiyah, al-huruf asy-syamsiyah, antum temukan at-tajiru. Alif lam, lamnya masuk ke huruf yang selanjutnya. Lamnya melebur dengan huruf selanjutnya at-tajir, maka ditasdid. Karena lam asalnya tadi mati bergabung dengan ta, maka menjadi tasdid. Sehingga alnya tidak jelas, akan tapi dia masuk ke dalam huruf selanjutnya at-tajiru. Bukan al-tajiru. Kalau antum baca al-tajir tentu salah. Maka yang benar jawabannya karena lam ini melebur dengan ta, dia beri tasdid, lalu kita baca at-tajiru. Kemudian sa as-saubu. Juga bukan tidak antum baca al-saubu, tapi as-saubu. Dan begitu seterusnya. Di sini huruf-huruf atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita baca alif lamnya jelas, maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Adapun alif lam, lamnya yang masuk ke huruf setelahnya atau dia lebur, dilebur dengan huruf setelahnya, tidak jelas alnya, tapi masuk ke huruf setelahnya, maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf asy-syamsiyah. Ini penting dalam hal pembacaan, dalam hal bacaan. Ketika antum menemukan kalimat al-babu tanpa harokat, antum tidak akan salah. Tidak mungkin antum baca al-babu, ab-babu, ab-babu. Tidak. Lamnya tidak masuk ke huruf selanjutnya. Nah, karena dia masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Dan di sini antum diberi list beberapa puluh kata, di sini sampai 28 kata masing-masing al-qamariyah 14, asy-syamsiyah ada 14. Di sini keseluruhan huruf-huruf baik yang tergabung dalam al-qamariyah maupun asy-syamsiyah. Tapi kalau antum tidak hafal pun insyaallah kalau antum sering membaca, antum nanti lama kelamaan akan mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang dibaca alif lamnya jelas yang masuk ke dalam kategori al-qamariyah, mana alif lamnya, lamnya yang masuk ke atau lebur ke dalam huruf setelahnya atau yang masuk ke dalam kategori al-huruf asy-syamsiyah. Baik, kita akan baca bersama-sama, kita akan sering mengulang-ulang insyaallah nanti dengan begitu mudah-mudahan antum lebih jelas. Baik, istami' tsumma qari', hei ikhwan, istami' tsumma qari', dengarkan kemudian diikuti. Kita masuk ke al-huruf al-qamariyah dulu. Al-abu. Al-abu. Baik, al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Antum lihat di sini alif lamnya jelas terlihat. Lamnya tidak masuk ke dalam huruf setelahnya, tapi dibaca jelas. Al-ainu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-Fanu. Al-Qamaru. Al-Qamaru. Al-Kalbu. Al-Kalbu. Al-Ma'u. Al-Ma'u. Al-Waladu. Al-Waladu. Al-Hawa'u. Al-Hawa'u. Al-Yadu. Al-Yadu. Nah, barusan huruf-huruf yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita baca masuk ke dalam kategori mana, Ikhwan? Al-Huruf Al-Qamariyah. Alifannya jelas. Kita masuk sekarang Al-Huruf Syamsiyah. Istami' thumma karir. At-Tajiru. At-Tajiru. As-Sawbu. As-Sawbu. Ad-Diku. Ad-Diku. Al-Zahabu. Al-Zahabu. Al-Rajulu. Al-Rajulu. Al-Zahratu. Al-Zahratu. Al-Samaku. Al-Samaku. Al-Shamsu. Al-Shamsu. Al-Sadru. Al-Sadru. Al-Sadru. Al-Sadru. Sa. Sa. Sadru. Sadru. Al-Sadru. Al-Sadru. Al-Dayfu. Al-Dayfu. Al-Talibu. Al-Talibu. Al-Zahru. Al-Zahru. Al-Lahmu. Al-Lahmu. Al-Najmu. Al-Najmu. Ah, yang barusan kita baca masuk ke dalam kategori mana, Ikhwan? Asy-Syamsiyah. Alif lamnya, lamnya masuk ke dalam huruf setelahnya, melebur sehingga lamnya tidak terlihat jelas lagi. Ini masuk ke dalam kategori al-huruf asy-syamsiyah. Pentingnya mempelajari hal ini adalah agar kita ketika menemukan kalimat-kalimat seperti ini tidak salah dalam bacanya. Mana yang alif lamnya kita baca jelas, mana lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya. Ini penting. Karena nanti dalam pembelajaran selanjutnya kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang nanti tidak akan antum temukan harokatnya, tidak akan terlihat tanda-tanda bacanya. Maka ini sangat membantu, pelajaran ini sangat membantu untuk bisa membedakan mana alif lam yang kita baca dengan jelas, yang masuk ke dalam kategori alif lam qamariyah, mana alif lam, lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya, dalam masuk kategori al-huruf asy-syamsiyah. Ini penting. Ana minta salah seorang ikhwan baca al-huruf al-qamariyah. Tafadhal. Al-huruf al-qamariyah. Tafadhal. Tafadhal ya akhi al-karim. Iqra. Al-abu. Naam. Al-babu. Al-jannatu. Naam. Al-himaru. Al-khubzu. Al-aynu. Al-ghada'u. Al-famu. Al-qamaru. Al-kalbu. Naam. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Naam. Al-yadu. Taib. Ini al-huruf al-qamariyah. Al-huruf al-shamsiyah. Tafadhal ya akhi al-karim. Man yaqra? Siapa yang baca? Tafadhal. At-tajiru. Naam. At-thawbu. Naam. Ad-daiku. Sekali lagi akhi. Ad-daiku. Ad-diku. Ad-diku. Ah, di sini antum perhatikan dia kasrah. Ad-diku. Dia terlihat seakan-akan seperti fathah. Penulisannya di sini kasrah diletakkan di bawah tasdid. Kalau dia diletakkan di atas tasdid maka dia fathah. Tapi kalau diletakkan di bawah tasdid maka dia kasrah. Fadhal ya akhi. Istamir. Ad-diku. Naam. Al-Zahabu. Al-Rajul. Al-Zahratu. Al-Samaku. Al-Shamsu. Al-Sadru. Al-Daifu. Al-Talibu. Al-Talibu. Naam. Al-Zahru. Al-Lahmu. Naam. Al-Najmu. Barakallahu fikum. Taib, ini al-huruf al-qamariyah dan al-huruf al-shamsiyah. Taib, mungkin diberikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa ikut serta. Silakan bagi antum para pendengar wajah yang menyimak pembelajaran bahasa Arab ini antum bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Nana dari Jatiwaringin. Oh, Pak Nana. Pak Nana ada bukunya? Ada Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Dibaca Pak Nana al-huruf al-qamariyah. Tafadhal. Al-abu. Sekali lagi Pak Nana. Al-abu. Naam. Al-babu. Naam. Al-jannatu. Ya. Al-himaru. Jayid. Al-hubzu. Naam. Al-aynu. Naam. Al-goda'u. Naam. Al-qamu. Sekali lagi Pak Anak. Al-famu. Naam. Al-qamaru. Naam. Al-kalbu. Naam. Al-ma'u. Naam. Al-waladu. Jayid. Al-hawa'u. Naam. Al-yadu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukuran Pak Anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali bagi antum di belakang Pak Nana di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya, dengan siapa ini? Terputus. Ya, saya adik kita. Tapi terputus. Silakan bagi pendengar yang lain di 8236543. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Agung Kramajati. Di Kramajati Pak ya? Ya. Pak Agung ada bukunya Pak? Insyaallah ada. Baik, silakan dibaca. Al-Huruf Asy-Syamsiyah. At-Tajiru. Pelan-pelan Pak, At-Tajiru. At-Tajiru. Naam. At-Tawbu. Naam. Ad-Diku. Naam. Al-Dahabu. Ah, sekali lagi Pak. Ini Asy-Syamsiyah. Az-Zahabu. Az-Zahabu. Az-Zahabu. Naam. Ar-Rajulu. Naam. Az-Zahrabu. Jayid. Az-Zanahu. Naam. Az-Zamsu. Naam. Az-Sadru. Naam. Az-Zayfu. Jayid. Az-Talibu. Az-Talibu. Naam. Az-Dahru. Naam. Al-Lahmu. Al-Lahmu. Tayyib. Mm-mm. النجم النجم بارك الله فيكم طيب شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب silakan satu penerbangan kembali kita berikan kesempatan assalamualaikum طيب terputus silakan bagi antum pada pendengar saja di 8236543 untuk membaca huruf al-qamariyah dan huruf al-syamsiyah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa umi di mana Mekar Sari, Pak Ustaz. Umu Ami. Iya. Baik, Umu Ami, saya akan bacakan beberapa kata. Umu menebak apakah ini al-huruf al-qamariyah atau asy-syamsiyah. Cukup Umu menjawab asy-syamsiyah misalnya atau al-qamariyah. Siap, Umu? Iya. Baik. Al-jannatu, al-qamariyah apa asy-syamsiyah? Al-jannatu. Al-qamariyah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, al-qamaru. Al-Qamar ya? Ah, ya. Al-Qamar. Al-Qamar. Termasuk Qamariyah apa Syamsiyah Al-Qamar? Al-Qamar ya. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Al-Kalbu. Qamariyah. Al-Qamariyah. As-Sadru. As-Sadru. As-Sadru. Syamsiyah. As-Syamsiyah, baik. Ar-Rajulu. Amta ya. Syamsiyah apa al-qamariyah ummu? Al-qamariyah. Sekali lagi ar-rajulu. Ah, apakah dia qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Kenapa sebabnya ummu syamsiyah ini ar-rajulu? Karena? Karena lamnya? Lamnya. Lamnya kenapa lamnya? Masuk ke dalam huruf setelahnya ra ar-rajulu. Dia tidak dibaca al-rajulu. Paham ummu? Baik, barakallah. Cukup, yakfi? Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin diterjem sudah. Baik, ha? Diterjem. Diterjemahkan? Baik. Baik. Setelah itu mari kita terima kembali. Baik, al-abu. Antum lihat al-abu. Mana al-ab? Bapak. Beberapa kalimat insya Allah di sini sudah bukan hal yang baru bagi kita. Tapi ada beberapa yang mungkin perlu ini. Atau antum tanyakan mana yang belum paham. Biar tidak semua harus dibaca. Baik. Kita angkat kembali baik, mungkin, Fadal, mungkin ada yang ingin bertanya tentang terjemah ini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Dari mana Umi? Dari Umi Yazid. Di mana? Umi Yazid. Iya. Di mana Umi? Di Cikarang. Oh, tanya. Cikarang. Iya. Umu ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamanya Asaubu. Oh, tanya. Iya mana? As-saubu. Umu? Asaubu. Asaubu. Asaubu baju. Oh, iya. Al-Thawbu sama dengan Al-Khamisu, baju. Baik. Ada lagi Umu? Enggak. Mau baca Umu? Boleh. Baik, silakan. Alif Lam Al-Huruf Al-Qamariyah. Silakan, tafadhal. Al-Huruf Al-Qamariyah. Oh, Al-Qamariyah. Iya. Dari awal, silakan. Tafadhal, dibaca. Umu ada bukunya? Ah? Halo Umi. Halo? Iya. Ada bukunya? Nah, silakan dibaca dari, nomor satu. Dari Al-Huruf. Ini ya Al-Huruf Qamariyah dulu ya? Iya Al-Qamariyah dulu. Silakan Umu. Oh ya. Al-Abu. Naam. Al-Babu. Iya. Al-Jannatu. Namanya Al-Jannatumu? Surga. Naam. Taib. Al-Himaru. Al-Himaru, ya. Al-Khubzu. Al-Khubzu. Namanya Al-Khubzu? Rati basah. Rati. Naam. Terus Al-Ainu. Taib. Terputus-putus, taib. Barakallah. Pada Umi, terputus sayang sekali. Silakan mungkin nanti bisa menghubungi kembali di 823-6543. Ya, silakan telepon yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Harun di Jatimulia. Baik. Sedikit dikecilkan yang monitor radionya. Iya. Iya, ya, Pak. Silakan. Baik, Pak Harun? Iya, betul. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik, silakan dibaca, Pak. Al-Huruf Asy-Syamsiyah. Iya, betul. Iya, tafadhol. At-Tajir. Ya, istamir, teruskan. At-Tawf. Naam. At-Tiku. Naam. Al-Zahabu. Naam. Al-Rajulu. Naam. Al-Zahratu. Al-Zahratu. Ma mana Al-Zahratu? Bunga, bunga. Baik. Al-Samaku. Naam. Ma mana Al-Samak? Ikan. Ah, ada gambarnya, Alhamdulillah. Al-Samsu. Naam. Sadru. Al-Sadru. Ma mana Al-Sadru? Dada, dada. Dada, Ahsanta. Al-Daifu. Ma mana Al-Daif? Lemah itu. Ah, lain Pak, itu Al-Daif. Al-Daif lemah, ini Al-Daif. Al-Daifu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Wah, siapa yang beriman kepada Allah Rasul maka dia tamu. Tamu, barakallahu fikum. Tamu ya Pak. Ya, sah, Al-Daifu tamu. Al-Talibu. Naam. Al-Zahru. Mana Al-Zahru? Al-Zahru jelas. Al-Zahiru jelas. Al-Zahru itu punggung. Okum, naam. Baik, istamir. Al-lahmu. Mana al-lahmu? Daging. Daging, naam. An-najmu. An-najmu. Mana an-najmu? Bintang. Ah, santa. Barakallahu fikum. Yakfi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Halaman 18. Yang menjadi penutup pelajaran kita malam ini. Tamrinun. Tamrinun. Ikhra' al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Ikra', ma mana ikra'? Bacalah. Al-kalimat jama' daripada al-kalimah, kata-kata. Al-atiyah di bawah ini, berikut atau di bawah ini. Waktubha, wa dan uktubha, uktub, tulis, ha, tulislah, ha, ha kembali ke kata-kata tersebut. Dan tulislah kata-kata tersebut, mura'iyan dengan memperhatikan, dengan menjaga, kawaid, kawaid jamak daripada? Kaidah. Kaidah, kaidah, Masya Allah. Kita temukan lagi satu kata lagi yang bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab. Nutqil huruf, nutq. Nutq, mengucapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutq, pengucapan al-huruf al-qamariyah, huruf-huruf qamariyah dan asy-syamsiyah. Ada yang mau coba? Tafadhal ya akhi, yang ikhwan yang di studio, tafadhal. Tafadhal ya akhi. Al-baytu. Naam, ini masuk al-qamariyah atau asy-syamsiyah? Al-qamariyah. Ahsant. Ad-diku. Baik. Hada asy-syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah. Baik. Al-mudarrisu. Naam ya akhi. Al-mudarrisu. Taib, barakallahu fiik. Terus, istamir. Al-babu. Naam. At-talibu. As-sukkaru. Ad-daftaru. Al-akhu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Yakfi. Taib, cukup. Baik, barakallahu fiik. Taib, yang lain. Fadal, teruskan. Tidak mengapa salah. Al-wajhu. Al-wajhu. Taib. As-sadiqu. As-sadiqu. Naam. Al-Qur'an. Al-Qur'anu, naam. As-salatu. As-salatu. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu, taib. Ar-Ra'su. Ar-Ra'su, naam. Al-Isbahu. Ah, sekali lagi, akhi. Al-Isba'. Al-Isba'u. Al-Isba'u. Taib. As-Sabu. As? As-Sabuna. As-Sabunu. As-sabunu. Taib. Ad-dufru. Ad-dufru. Ad-dufru. Taib. Al-Fajru. Al-Fajru. Ad-Dahru. Ah, naam. Al-Asru. Al-Asru, taib. Al-Maghribu. Al-Maghribu. Al-Isha'u. Al-Isha'u, taib. Barakallahu fikum. Taib, mungkin dipersilakan bagi para pendengar yang ingin ikut serta bersama kami, tafadhal. Baik, silakan bagi antum para pendengar kita beri kesempatan yang terakhir ya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abu Ahmad di Bogor. Baik. Abu Ahmad, ada bukunya Abu? Insyaallah ada. Baik, kita baca, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-baitu. Baik. Ad-diku. Baik. Al-mudarisu. Naam. Al-babu. Naam. At-talibu. Pelan-pelan. At-talibu. At-talibu. At-talibu. Naam. As-sukaru. Naam. Ad-daftaru. Ya. Al-akho. Al-akhu. Al-akhu. Naam. Ar-rasulu. Taib. Al-wajhu. Naam. As-sadiku. As-sadiku. Naam. As-sadiku. Al-Qur'anu. Naam. As-salatu. Sekali lagi, Pak. As-salatu. As-salatu. As-salatu. Naam. Al-Ka'batu. Naam. Ar-Ra'su. Naam. Al-Isba'u. Naam. As-Sabun. As-Sabun. Bagaimana As-Sabun? As-Sabun. Nah, bahasa Indonesia ini, Pak. Sabun. As-Sabun. Sabun. Naam. Sah. Fadal. Az-Dufru. Naam. Al-Fajru. Naam. Az-Zuhru. Naam. Al-Asru. Nah, ini sepertinya Az-Zuhru atau Az-Zuhru? Az-Zuhru. Az-Zuhru. Naam. Al-Asru. Al-Asru. Al-Asru. Al-Maghribu. Al-Maghribu. Al-Isha'u. Al-Isha'u. Sini ada Zuhur, ada Asar, Maghrib, Isha. Tayyib, barakallahu fikum. Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ada pertanyaan saat berkaitan tentang Huruful Qamariyah. Ya. Yang tidak difahami, nomor 6, 7, 8, 13, dan 14. Terjemahannya. Maknanya, Tayyib. Nomor 6, Al-Ainu. Al-Ainu artinya? Mata. Al-ainu, sebenarnya al-ainu itu memiliki banyak makna, tapi di sini kita ambil salah satu maknanya, mata, al-ainu. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 7. Nomor 7. Al-ghada'u. Al-ghada'u artinya makan siang. Al-ghada'u makan siang. Alf, kemudian yang ke-8, al-famu, al-fam. Nah, kita makan dengan fam. Dengan al-fam, mulut. Al-fam, mulut. 13 dan 14. 13 al-hawa'u, al-hawa. Al-hawa, udara. Apalagi? Udara. Udara, baik. Al-yadu tangan. Al-yadu artinya tangan. Baik. Baik, barakallahu fikum. Cukup demikian kiranya yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke ad-darsur rabi, pelajaran ke 4. Sekali lagi pada para ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja yang berbahagia yang mengikuti pembelajaran kita, karena sudah semakin hari demi hari kita banyak mendapatkan mufradat dan kosakata, ana minta dari sekarang dicicil dengan cara muraja tiap hari, atau tidak tiap hari, mungkin tiap sebelum kita bertemu misalnya 1 menit atau 5 menit antum baca sebentar sebelum kita belajar, atau sebelum antum tidur malam ini, setelah kita mempelajari pelajaran ini, antum ulang kembali sehingga mufradat yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca dan pahami, antum dapat terus ingat, sehingga jika bertemu dengan kalimat atau kata tersebut pada pelajaran selanjutnya, antum akan paham dan insyaallah lama-kelamaan antum akan mendapatkan perbendaharaan kata yang cukup banyak, dan ini merupakan satu hal yang patut disyukuri. Demikian dari saya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.